berkumpul kembali di rumahnya yang kudus ini, di mana Tuhan sudah memberkati kita, di mana satu minggu yang lalu kita sudah diberkati melalui pekerjaan kita, baik pun aktivitas kita, baik pun tentang perkuliahan kita. Itu bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kekuatan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, gembala sidang dan seluruh majelis gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kembali hari ini kepada jemaat Tuhan sekalian. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita angkat lagu pujian ini, marilah kita saat teduh. Kita mulai dari sekarang, saat teduh kita mulai. Amin. Mari kita angkat lagu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Untuk Roh-Mu Tuhan, kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan, saya kita nyatakan kubuka hati untuk Roh-Mu. Hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami. Jamalah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami. Jamalah kami. Penuhi kami dengan kuasa Jamalah kami. Allah Maha Tinggi. Jamalah kami. Allah Maha Tinggi. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Hari ini luar biasa ya. Dimana hari ini cuaca hujan dari pagi, tapi kasih setianya hari ini jemaat Tuhan tetap hadir di rumahnya yang kudus ini. Masih ada sukacita Bapak Ibu yang terkasih? Masih ada sukacita Bapak Ibu yang terkasih? Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kita kembali bersyukur di mana berkat Tuhan masih ada dalam hidup kita. Saya undang jemaat Tuhan, kita renungkan lagu yang pertama tadi, tapi rapnya saja, kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Hanya musik saja. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Masih pelan ya, masih pelan. Kubuka hati untuk Roh-Mu. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami Tuhan. Jamalah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami. Jamalah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami. Jamalah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah jamalah kami. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih di pagi hari yang indah ini. Kami ada bukan karena kekuatan kami masing-masing, melainkan kekuatan-Mu ataupun kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, inilah kami, Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GMI Maria Sunggal, ya Tuhan. Kami angkat lagu pujian kami, ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk roh-Mu. Kami buka hati kami untuk menyembah-Mu, ya Tuhan. Inilah kami, kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Nama-Mu yang selalu kami puji. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, masih ada sukacita? Masih ada sukacita Bapak Ibu yang terkasih? Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu nomor 2, Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari jemaat Tuhan katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan nama Tuhan. Woo! Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, Kitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Bapa di sorga, dengan hati yang hancur dan ingin bertobat. Kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Untuk itu marilah kita secara bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau ada dalam kami, tapi nafsu kami buat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada cita-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Cuma Tuhan yang terkasih, kita buka Alkitab kita, kita akan responsoria yang terambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan di ayat ganjil, Bapak Ibu yang terkasih di ayat genap, dan di ayat ke-10 kita membacanya secara bersama-sama. Manusia hina sebagai makhluk mulia untuk pemimpin biduan menurut lagu Kitit Mazmur Daud. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk memukamkan musuh dan pendendam. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Kita bersama-sama. Kuliah Patri. Thank you. Sama seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada hari ini. Pelayanan kebaktian minggu depan tanggal 19 Juni 2022. Gelombang pertama khotbah Ibu Pendeta R. Boroginting STH, WL Bapak LS S. Sinaga, doa sapaat Bapak LS L. Pakpahan, pemusik tim musik singir dari Saudari Meli Senipar dan Fani Sirmamata, penerima tamu PTGMI Infocus Noel Tamaro Panjaitan. Petugas gelombang kedua khotbah Ibu Pendeta R. Boroginting STH, liturgis Ibu G. Boru Tambun, doa sapaat Ibu LS J. Sunurat, pemusik Bapak P. Sihombing, singer Bapak Hapi Silitonga dan Bapak CLS R. Sitohang. Penerima tamu Guru Sekolah Minggu Infocus Noel Tamaro Panjaitan. Hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 diadakan kebaktian sektor gabungan. Sektor 1, sektor 2 dan 3 di gereja masuk pukul 19.30 WIB. Diharapkan kehadirannya yang bertugas khotbah Bapak LS SH Sinaga, liturgis Bapak CLS SP Ninggulan, topik ibadah dari buku Komsel nomor 25, sikap dalam beribadah. Hari Kamis 16 Juni 2022 diadakan sermon di gereja masuk pukul 19.30 WIB. Diharapkan agar majelis LS CLS dapat hadir. Hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 diadakan ibadah P2MI di gereja masuk pukul 20.00 WIB. Yang bertugas khotbah Bapak CLS SP Nenggolan, liturgis Bapak PP Sinurat. Hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 diadakan ibadah PWMI di gereja masuk pukul 16.00 WIB. Yang bertugas khotbah Bapak LS J. Sinurat, liturgis Ibu Sertina Boru Simamora. Bagi semua jemaat Tuhan, supaya tetap menjaga pandemi COVID-19 dengan cara mencuci tangan dan menjaga jarak. Yang berulang tahun pada minggu ini, tanggal 6 sampai 12 Juni, dapat kita lihat di buletin sudah tertera. Pimpinan Jemaat Majelis LSCLS dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Jemaat yang memberikan persembahan ataupun persepuluhan sudah dapat kita lihat di buletin kita, sudah tertera nama-nama keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga persembahan gelombang 1, gelombang 2 sudah tertera di buletin kita. Yang keempat, jemaat yang memberikan ucapan syukur. Yang pertama, ucapan syukur dari keluarga Bapak Fernando Batubara dan Ibu Boru Nenggolan atas ulang tahun pernikahan yang ke-11 tahun. Semoga selalu harmonis, rukun dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ucapan syukur dari saudara Heni Sri Julita Boru Nenggolan. Biarlah Tuhan selalu campur tangan di dalam hidupnya dan juga diberkati di perantauannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, ucapan syukur dari keluarga Bapak Wes Sitinjak atau almarhum Ibu Boru Tambun karena berjalan dengan baik acara adat dan sampai ke pemakaman orang tua mereka. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Demikianlah warta jemaat. Kita akan mendengarkan doa syafaat. Doa syafaat Bapak